keluarkan. Paling minimal. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. 10 kali. Keluarkan misalnya punya zakat 5 pound. Maka Allah berikan kembali 50 pound. Tapi enggak harus dinilai dengan uang. Jadi mungkin sifatnya ada kesehatan, tidak sakit, yang kalau berobat biayanya sekian. Jadi kemudian kebutuhan-kebutuhan tertentu, nafsu ditahan yang kalau harus mendapatkan biaya sekian. Ya itu dunia. Syaratnya dilipat gandakan dengan nilai pahala. Infak itu bukan wajib. Tapi masuk kategori sunnah. Kalau zakat dikeluarkan wajib karena kewajiban dia. Tapi kalau ada orang gak wajib zakat, keluar infak itu hebat. Makanya orang infak diberikan 700 kali lipat dibandingkan dengan zakat. Paling minimal, itu minimal. Di Quran surah ke-2 ayat 261. Kalau orang zakat berbagi, ya itu wajar karena wajib. Tapi kalau orang gak wajib zakat, bisa berbagi dengan infak itu luar biasa. Saat Idul Adha, ada orang kemudian potong kambing. Karena punya uang untuk beli kambing. Tapi bila...